Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Insyaallah akan kita lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Imamul Hafiz ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى dan akan kita lanjutkan hadis yang kedua yang tertulis di kitab ini serta penjelasannya. Pada pertemuan yang terakhir kita jelaskan tentang perkara al-ihsan, ya, tentang al-ihsan. Setelah Jibril atau orang tersebut, sebelum dijelaskan bahwa dia itu Jibril, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anil ihsan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah, jelaskanlah kepadaku tentang al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjawab, an ta'budallah, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihatnya subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Qala sadaqta, engkau benar, kata orang tersebut. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kemudian orang itu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kabarkanlah, jelaskanlah kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, dalam arti kapan bangkitnya hari kiamat. Itu yang dimaksud dari pertanyaan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang bertanya di sini Jibril alaihi salam, akan kita ketahui di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya sudah mengetahui bahwa yang bertanya di sini adalah Jibril. Jadi beliau di sini menjelaskan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi aku yang ditanya ini tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi yang bertanya juga tidak mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat. Dan yang bertanya di sini Jibril alaihis salam, tentunya begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga beliau tidak mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni an amaratiha. Jelaskanlah kepadaku tentang amaratiha, tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, tentang tanda-tanda dekatnya bangkitnya hari kiamat. Ta'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a'as sya' yatatawaluna fil bunyan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menjawab, dan di sini beliau menjelaskan sebagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat atau dekatnya hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Al-amah adalah hamba sahaya wanita, budak wanita. Apabila banyak dari budak-budak wanita yang melahirkan majikannya, maka di situ telah dekat datangnya hari kiamat. Nanti akan kita ketahui apa yang dimaksud dari antalidal amatu rabbataha. Kemudian yang kedua, dari tanda-tanda hari kiamat di sini yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, wa antara al-hufatal 'uratal 'ala tari'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang yang hufah, yang tidak beralas kaki, wal 'urah, yang telanjang dalam arti pakaiannya itu apa adanya, wal'alah, fakir miskin, ri'a asya, gembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tsumman talaq, kemudian orang itu pergi. Yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad itu tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, as-sa'a dan amarat as-sa'a. Setelah itu intalaka, orang itu pergi. Falabistu. Apa disebut di situ? Di nassul hadis yang bahasa Arabnya apa? Falabisa apa falabistu? Hah? Ada yang bawa kitabnya? Falabistu ya. Falabistu dalam arti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, bukan falabisa. Kalau falabisa dia, jadi Umar bin Khattab berkata apa? Falabistu maliya. Kemudian aku tetap di dalam tempat dudukku dengan waktu yang lama. Falabistu ana. Bukan falabisa. Kalau falabisa si orang itu, ini enggak nyambung. Gimana dikatakan intalaka, setelah itu Dijelaskan fala bisa. Orang itu pergi, kemudian tetap di tempat duduknya. Kan gak nyambung kan? Nah, ini yang tertulis di sebagian apa namanya, di sebagian cetakan. Ini salah cetak aja. Hah? Ya, jadi yang sebenarnya itu fala bistu. Yang megang kitab ini, ada yang megang kitab ini? Kemarin saya lihat ada yang megang kitab ini. Itu di tashih ya. Di tashih. Diperbaiki. Fala bistu maliya, bukan fala bisa maliya. Dalam arti yang berkata di sini siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Thumma qala li ya Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam berkata kepada Umar ibn Khattab, ya Umar, atadri man isa'il? Apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya tadi ya Umar? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ini lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tentang hari kiamat, wa ma adraka ma hari kiamat, itu tidak ada yang mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentang tanda-tandanya, tentang amaratnya, itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang harus kita ketahui juga. Dan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hanya menjelaskan sebagian dari tanda-tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat. Tentunya yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini ada dua tanda. Ini termasuk dari tanda-tanda yang kecil. Karena tanda-tanda kiamat itu seperti yang kalian ketahui terbagi dua. Ada al-alamatul kubra dan juga al-alamatus sughra. Ada yang besar, ada yang kecil, dan yang besar itu hanya 10. Yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sedangkan yang kecil itu banyak. Ini di antaranya. Ini di antaranya. Apa kata Rasulullah? Antalidal amatu rabbataha. Al amah, budak wanita melahirkan, rabbataha melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Ini al-ulama menjelaskan tentang tanda yang satu ini ada dua makna. Makna yang pertama, makna sesuai dengan zahir al-hadis, sesuai dengan zahir al-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam arti akan banyak dari budak-budak wanita yang di mana mereka melahirkan anaknya dan si anak ini statusnya, kedudukannya seperti tuan. Dan itu terjadi secara khusus di zaman Al-Futuhatul Islamiyah. Dalam arti Al-Futuhatul Islamiyah apa? Meluasnya kawasan negara Islam. Semakin meluas negara Islam. Itu terjadi. Itu terjadi mulai dari zaman, kalau lebih pasnya itu mulai dari zaman Umar bin Khattab. Sudah mulai masuk dari zaman Abu Bakar Siddiq. Ketika para sahabat memerangi orang-orang Persia. Tetapi lebih meluas lagi, itu dimulai dari zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Lebih luas lagi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, di sini banyak dari tawanan atau termasuk juga dari rampasan perang, istri-istri orang-orang kafir itu ditawan dan dijadikan budak. Ditawan dan dijadikan budak. Jadi yang tuan di sini siapa? Yang tuan di sini si mujahid itu. Si mujahid yang muslim itu yang tuan. Dia mengambil, ini bagianku. Nah, ini miliknya sudah. Terserah. Bisa digauli. Boleh digauli. Dan banyak yang menggauli. Sampai-sampai si Amah itu, si budak wanita itu, melahirkan anak, mau dikatakan itu anaknya perempuan atau laki-laki, maka kedudukan sang anak ini seperti kedudukan ayahnya. Bukankah si ayahnya ini tuan? Jadi ayahnya tuan bagi ibunya. Tetapi ketika anak itu lahir, ya, setelah anak itu lahir, dikatakan bahwa si anak ini kedudukannya seperti kedudukan ayahnya, maka si ibu itu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya, tidak bisa dikatakan bahwa anak itu lahir, terus kita jelaskan bahwa si anak itu kedudukannya seperti ayahnya, berarti dia adalah tuan dari ibunya, tetapi status ibunya itu masih budak. Tidak seperti itu. Si anak itu lahir secara otomatis kedudukannya seperti kedudukan ayahnya, dan ibunya itu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya anak itu di atas ibu, atau kedudukan sang anak di atas ayah, itu tidak ada. Tidak ada di dalam al-Islam seperti itu. Jadi di salah satu hadisnya misalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarih fayu'tiquh. La yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak bisa membalas jasa ayah, illa an yajidahu mamlukan, kecuali kalau dia mendapatkan ayahnya mamluk, dalam keadaan mamluk, budak, hamba sahaya. Fayashtarih, kemudian ia membelinya, membeli ayahnya itu. Fayu'tiqah, kemudian memerdekakan. Al-ulama menjelaskan hadis ini bahwa mujarradus syira faqad hasal al-'itq. Si anak ini sekedar dia membeli ayahnya, langsung ayahnya itu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikatakan si anak ini membeli ayahnya, setelah itu sang ayah ini menginap di dalam rumahnya sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, satu bulan, dan statusnya masih budak, sampai sang anak itu memerdekakannya di jalan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi penjelasan yang disepakati oleh para ulama. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dengan harf fa. Fa. Fayu'tiquh. Fayashtarih. Dalam arti dengan cepat. Si anak itu sekedar dia membeli ayahnya yang budak, langsung merdeka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memerdekakan seorang budak ya, itu harus dengan lafaz, harus dengan kata-kata, harus dengan ucapan. Itu aslinya, itu dasar. Misalnya ada seorang ingin memerdekakan budak, seperti si pembunuh, yang membunuh dengan tidak disengaja. Yang membunuh dengan tidak disengaja, dia ada kewajiban untuk membayar dia yang dia serahkan kepada keluarga korban, dan dia itu dinilai 100 ekor unta atau senilai dengan 100 ekor unta. Berapa itu? Hah? Ada yang menilai, salah satu ulama dijelaskan kurang lebih $50,000. Hah? Lala, semuanya. Semuanya. Semuanya kurang lebih $50,000, yaitu mungkin unta yang kurus-kurus. $50,000 itu juga jumlah yang cukup banyak. Jumlah yang cukup banyak. Tetapi di samping itu ada kewajiban si pembunuh itu untuk melaksanakan kefarah. Untuk melaksanakan kefarah. Kefarahnya apa? Memerdekakan budak yang mukmin. Budak yang mukmin. Jadi dia beli dari pasar, kemudian dia katakan kepada budak itu, anta hurrun liwajhillah. Kamu aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan kata-kata, harus dengan ucapan. Tapi di perkara anak dan ibu, di perkara anak dan ayah, itu tidak ada yang namanya ucapan. Di hadis ini seperti yang kita jelaskan tadi, si anak itu membeli ayahnya yang budak, sekedar dia membelinya, langsung merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh untuk diucapkan. Begitu juga dikatakan antalidal amatu rabbataha. Ketika lahir sang anak ini lahir, statusnya, kedudukannya seperti tuannya, tuan dari ibunya. Tetapi setelah itu langsung merdeka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari wa antalidal amatu rabbataha dijelaskan majazun 'ala al-'uquq fa ka'anna al-um hiya amatun 'inda waladiha. Ini kiasan. Kiasan akan terjadinya atau akan banyaknya muncul anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Sampai-sampai si anak itu memperlakukan ibunya seperti dia memperlakukan budaknya. Dia perintahkan ibunya, hei ibu, kamu harus masak ini hari ini. Kalau tidak, nanti tidak akan aku beri bulanannya. Dia menggaji ibunya. Atau dia memerintahkan ibunya untuk mencuci pakaiannya. Makanannya mungkin sedikit tidak enak. Kurang garam atau kurang gula, dia bentak ibunya itu, dia melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor kepada ibunya. Bahkan wal'iyadu billah dikatakan dia itu memperlakukan ibunya seperti memperlakukan binatang, padahal kita juga harus merahmati binatang. Jadi intinya dikatakan anak ini anak yang durhaka. Akan muncul di akhir zaman banyak dari anak-anak yang durhaka. Yang dimana mereka itu memperlakukan ibunya seperti amah, seperti budak wanita. Padahal juga perilaku dia pada budak wanita itu harus juga dengan akhlak. Jadi ini kiasan atau majaz. Dan ini terjadi di zaman sekarang, hadirin yang dirahmati Allah. Ini terjadi di zaman sekarang. Begitu banyak dari anak-anak yang durhaka. Kalau kita teliti kehidupan mereka, anak-anak itu, akan kita ketahui bahwa mereka itu jauh dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, dan juga sahabat-sahabatnya itu adalah sahabat-sahabat yang buruk. Itu pasti. karena itu dampak. Dampak dari kehidupannya. Bahkan dikatakan itu dampak yang buruk dari persahabatannya. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal hak yang kedua yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim setelah haknya adalah hak orang tua. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, telah menetapkan, janganlah kamu menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa bil walidaini ihsan. Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan kalimat ihsana dalam arti sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Dari perilaku yang sebaik-baik mungkin. Dari kata-kata yang sebaik-baik mungkin. Itu yang harus dilaksanakan oleh sang anak. Murka Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kehidupan sang anak itu selalu menyakiti hati orang tua. Hati-hati hadirin yang dirahmati Allah, apalagi yang sudah berkeluarga, yang memiliki keturunan, yang memiliki anak, hati-hati. Hati-hati. Sang ayah, sang bapak ada kewajiban untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala dan mendidik anak-anaknya atas dasar syariat. Mendidik anak-anaknya atas dasar Al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau si bapak atau si ayah itu meremehkan perkara ini, dikatakan fala talumanna illa nafsa. Jadi janganlah anda mencela kecuali diri anda sendiri. Dia yang meremehkan tarbiyah pendidikan anak. Dia tidak memahami bagaimana cara mendidik istri dan bagaimana cara mendidik anak. Begitu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dikatakan al-ummu madrasatun in a'adatta laha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Yang namanya ini madrasah. Yang namanya ibu itu sekolahan. Apabila si suami itu berhasil mendidik istrinya menjadi istri yang salihah, maka sang istri itu juga akan berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihin. Tapi di sini harus ada pengarahan dari sang ayah, harus ada pengarahan yang baik dari sang bapak. Naam. Jadi itu makna yang kedua ya. Makna yang kedua dari qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam ini antalidal amatu rabbataha majaz yasan, akan munculnya banyak dari anak-anak yang durhaka, yang dimana mereka itu memperlakukan ibunya seperti budak. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di sini menjelaskan apa? Wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya' yatatawaluna fil dunya. Kamu akan melihat orang-orang yang hufa atau orang-orang yang asal usul mereka itu mereka itu keturunan orang-orang yang hufa, yang tidak beralas kaki, yang urah, yang telanjang dalam arti pakaiannya itu apa adanya, ya, pakaiannya itu apa adanya, robek sana, robek sini, yang lengannya terlihat atau yang sedikit dari pahanya terlihat seperti itu. Al-alah, dan juga asal-usul mereka atau mereka keturunan orang-orang yang fakir miskin. Ri'a asya, dikatakan juga mereka itu keturunan dari orang-orang pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka itu bisa meninggikan bangunan-bangunan di atas muka bumi ini. Bahkan mereka itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan tersebut. Dan di sini ulama menjelaskan, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa tanda yang satu ini secara khusus telah terjadi di Al-Jazirah Al-Arabiyah. Jazirah Arab. Lihat bangunan yang di Saudi Arabia. Lihat bangunan yang di Emirat. Itu dikatakan burj, tower yang paling tinggi. Di atas muka bumi ini adalah tower Khalifah yang ada di kota Dubai, di negeri Emirat. Dan hakikat atau asal-usul pemerintah Emirat, orang-orang yang tidak beralas kaki, pengembala kambing. Wah, ini politik, maksudnya politik. Kita tidak menyinggung fulan wala menyinggung Allah. Iya. Memang seperti itu. Jadi dikatakan asal usul mereka itu dari kota Maghrib ya. Dari kota Maghrib yang ada di negeri Yaman. Jadi nenek moyang mereka, kakek moyang mereka itu orang-orang yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah. Yang tidak beralas kaki, yang telanjang, yang fakir miskin, yang pengembala kambing. Begitu juga pemerintah Saudi Arabia, Oman, Qatar, dan lain sebagainya. Ini kita menjelaskan seperti ini karena di sini Rasulullah sudah menjelaskan wa antara al-hufat al-urat al-ala dari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ini yang hak, ini yang hak. Bahkan ya, bahkan wallahu ta'ala alam, sekarang ada rencana untuk dibangun juga tower di Jeddah, atau dengan kalimat yang sebenarnya itu Jeddah di Saudi sana. Ada rencana untuk dibangun di Jeddah itu tower yang lebih tinggi daripada tower Khalifah yang ada di kota Dubai. Ini hak. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menjelaskan yatafawaluna fil bunyan. Dan hadirin yang dirahmati Allah, setelah pembangunan itu terjadi ya, setelah pembangunan itu terjadi yaitu tentang tower Khalifah yang ada di kota Dubai, dan saat itu saya juga masih belajar di Yaman, itu langsung ulama-ulama Yaman berkomentar seperti apa yang saya jelaskan. Jika mereka melihat di layar TV, langsung mereka mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Di sini mereka, ketika mereka mengingat seperti itu, bukan dalam arti mereka menghina pemerintah Emirat, tidak. Langsung mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya hari kiamat itu datangnya semakin dekat. Itu kita ambil di sini hikmahnya. Kita ambil di sini hikmahnya. Bukan kita ke sana, subhanallah, mungkin insyaallah ada beberapa orang dari jamaah Masjid Al-Ghibari bisa jalan-jalan ke sana. Tiba-tiba dia melihat, oh bagusnya ini tower, ah langsung foto-fotoan. Lah, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jangan terfitnah. Jangan terfitnah dengan bangunan yang mewah, dengan bangunan yang tinggi. Masuk ke dalam mallnya, memandang aurat-aurat yang terbuka dan lain sebagainya, dinikmati maksiat-maksiat itu semua. Jangan seperti itu. Kita lihat itu semua dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu kita memperbanyak dari istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma antalaqa falabithu maliya thumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Perhatikan akhir hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang bertanya tadi adalah Jibril. Dan dia datang untuk mengajarkan kepada kalian apa? Agama kalian. Coba perhatikan dari awal hadis. Pertanyaan yang pertama tentang apa, hadirin yang dirahmati Allah? tentang al-Islam, betul enggak? Pertanyaan yang pertama tentang al-Islam. Dijawab atau tidak? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari perkara agama atau tidak? Termasuk dari perkara agama yang harus kita fahami. Betul enggak? Tentang arkan al-Islam harus kita fahami dengan benar dan juga harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang al-iman. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya termasuk dari perkara-perkara agama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang apa? Al-ihsan. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga harus kita pahami dengan benar dan juga harus kita laksanakan. Yang keempat tentang apa? Tentang kapan datangnya hari kiamat, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menentukan. Bahkan beliau menjelaskan bahwa aku dan kamu wahai Jibril tidak mengetahui kapan bangkitnya hari kiamat. Yang kelima. Tentang apa hadirin yang dirahmati Allah? Tentang tanda-tanda kiamat. Dijawab oleh Rasulullah atau tidak? Dijawab dengan sebagian tanda-tanda. Di sini ulama menjelaskan. Sebagaimana kita ada kewajiban untuk memahami arkanul Islam. Ada kewajiban untuk memahami arkanul iman. Ada kewajiban untuk memahami al-ihsan. Begitu juga kita ada kewajiban untuk mengetahui dan memahami tanda-tanda kiamat. Ini termasuk dari ad-din. Ini termasuk dari agama. Bukankah di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti termasuk dari perkara-perkara agama, mengetahui dan memahami tanda-tanda kiamat yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Begitu banyak tanda-tanda kiamat yang kecil, yang sudah muncul di zaman kita ini, hadirin yang dirahmati Allah. Sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam sahihnya, ketika beliau menyebutkan sebagian dari hadis ini, beliau menjelaskan apa? Babun su'alu Jibrilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anil islami wal imani wal ihsani wa ilmi sa'ah faja'ala dhalika kullahu dina. Jadi bab tentang pertanyaan-pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tentang al-islam, al-iman, al-ihsan dan juga tentang tanda-tanda kiamat. Dan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menjadikan perkara-perkara itu semua sama termasuk dari perkara-perkara agama. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah yang dengan tekun ingin memahami arkanul Islam tetapi tidak memahami tanda-tanda kiamat. Ingin memahami arkanul iman tetapi tidak memahami tanda-tanda kiamat. Memahami dan melaksanakan al-ihsan tetapi tidak memahami tanda-tanda kiamat. Ini kewajiban kita semua karena dengan jelas Rasulullah menjelaskan bahwa ini semua termasuk dari perkara agama yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami dengan benar. Di dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman faqal fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyraquha fa'anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Dalam arti, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, yaitu orang-orang kafir, kecuali kedatangan hari kiamat dengan tiba-tiba. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Faqad jaa'a asyraquha. Telah datang tanda-tandanya. Fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Dalam arti tidak ada faedah bagi orang-orang kafir itu kesadaran mereka apabila hari kiamat sudah tiba. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Faqad jaa'a asyraquha. Telah datang tanda-tandanya. Allah menjelaskan ini di zaman siapa? Di zaman Nabi kita Muhammad. Bukan seperti itu. Di zaman Nabi kita Muhammad, Allah menurunkan ayat ini kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di zamannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqad jaa'a asyratuha, telah datang tanda-tanda hari kiamat. Dan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Anas radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Rasulullah menggandengkan dua jari jemarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Apa kata Rasulullah? Aku diutus, bu'istu, aku diutus. Was-sa'atu kahatain, sementara bangkitnya hari kiamat seperti ini. Jadi waktu dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, atau jarak dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam sampai bangkitnya hari kiamat, itu jarak yang sangat dekat seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Ini telunjuk bisa kita artikan di'satun nabi, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang tengah ini bangkitnya hari kiamat. Dekat atau tidak dekat, hadirin yang dirahmati Allah? Sangat dekat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa di dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi orang-orang kafir itu, mereka melihat hari kiamat itu jauh, masih jauh sana. Wallahu ta'ala alam, berapa ribu tahun, jauh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa narahu qariba. Kami melihat bahwa hari kiamat itu dekat. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'un, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Begitulah kehidupan orang-orang kafir. Mereka yatamatta'un, hidup enak-enak di dunia ini, ya, seperti kehidupan binatang ternak, makan, minum, tidur, jima, jalan-jalan, seperti itu. Ini kehidupan orang-orang kafir. Walladzina yatamatta'una walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Tapi lebih dahsyatnya, wan naru maswallahum, yang namanya al-an'am, binatang ternak, enggak masuk ke dalam neraka. Tapi orang-orang kafir masuk ke dalam neraka wal iyad billah. Karena itu ya, sangat disesalkan. Allah sangat disayangkan. Kita mengetahui fulan bin fulan muslim, tiba-tiba idolanya orang-orang kafir. La ilaha illallah. Bahkan memakai kaos bola. Kaos bola dengan nomor si kafir, dengan nama si kafir. Betul enggak? Terus masuk ke masjid, sholat, Allahu Akbar. Hah? Yang di belakang juga Allah. Antum rukuk ke siapa? La ilaha illallah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini zaman yang penuh dengan fitnah, hadirin yang dirahmati Allah. Dinasihati, jangan dibiarkan. Seperti itu jangan dibiarkan, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar-syiar agama ini jelas. Dan syiar-syiar orang-orang kafir itu jelas. Kita memuliakan syiar-syiar agama ini termasuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang memuliakan syiar-syiar kufar, hidupannya di dalam bahaya. Tentunya dikatakan dia itu bukan orang yang bertakwa dan juga dia itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati billati hiya ahsan, karena yang namanya ad-dinun nasiha. Naam. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menjelaskan, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, yakunu amama ad-dajjal sinuna khawadi'. Yakunu amama ad-dajjal sinuna khawadi'. Munculnya dajjal itu termasuk dari tanda-tanda yang besar yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi di sini Rasulullah menjelaskan sebelum munculnya dajjal itu ada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sinuna khawadir. Apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Qala yaktsuru fiha al-matar. Di riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan, yaktsuru fiha al-matar wa yaqillu fiha an-nabt. Hujan pada tahun-tahun itu lebat, sering turun. Tetapi yaqillu fiha an-nabt. Sedangkan an-nabt tumbuh-tumbuhan itu semakin sedikit. Banyak turun hujan, tetapi si petani ngomel. Tidak panen-panen. Bahkan karena banyaknya, seringnya turun hujan, sampai-sampai padinya itu hancur. Mangga kami ini sekarang kerugian di musim hujan ini. Dikatakan seperti itu kan? Jadi kami kerugian di musim hujan ini sekitar 60% dari panen yang seharusnya dari buah mangga. Disebabkan apa? Karena setiap hari turun hujan. Yaqturu fiha al-matar wa yaqillu fiha an-nabt. Ini di zaman kita sekarang, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan termasuk dari tanda-tanda tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya atau penipuan ini, yang di mana di dalam tahun-tahun tersebut banyak sekali muncul orang-orang sebagai pasukan-pasukan dajjal. Dajjal nanti hanya memimpin. Munculnya dajjal hanya memimpin. Sebelumnya itu sudah ada pasukan-pasukannya. Itu pasukan-pasukan dajjal dari al-bashar, dari manusia, itu terdidik dengan tipuan-tipuan agama, tipuan-tipuan akidah, pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang susah dan menyesatkan. Dan Rasulullah di sini menjelaskan bahwa termasuk dari tanda-tanda sinunul khawadi' itu, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan di samping yang kita jelaskan tadi, yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Al-kadzib pendusta, yusaddaq dipercaya. Was-sadiq orang yang jujur didustakan. Terjadi atau tidak terjadi? Banyak. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Al-amin orang yang beramanat dihianat. Sedangkan al-kha'in pengkhianat diberi amanah. La ilaha illallah. Terbalik semua. Ini di zaman kita sekarang. sekarang. Makanya hati-hati dengan yang namanya nyoblos menyoblos itu. Iya, jangan sampai kita ini tidak mengetahui, dan lebih baik itu dijauhi semua. Kita tidak mengetahui asal usul orang ini dari mana. Bahkan ada lagi umat Islam yang menyoblos perempuan. Sudah Rasulullah melarang si perempuan itu menjadi pemimpin, masih dicoblos saja. Jadi jangan sampai hadirin yang dirahmati Allah, kita itu salah memilih pemimpin. Salah memilih pemimpin. Kita tidak mengetahui asal usul pemimpin ini dari mana. Bagaimana tentang akidahnya? Bagaimana tentang akhlaknya? Bagaimana tentang dakwanya ila Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu mengaku muslim? Ini bisa jadi tiba-tiba si orang itu memilih orang yang dia tidak ketahui, ternyata dia itu pendusta atau pengkhianat. Jadi hati-hati, hati-hati di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Apabila kita mengetahui memang ada orang yang saleh, orang yang muttaqi, orang yang jujur, orang yang berniat baik, silahkan untuk kita pilih menjadi pemimpin. Jikalau tidak, maka jangan sampai kita itu ikut-ikutan, dan di sini kita salah pilih karena mas'uliyah, mas'ul ya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Terakhir, Rasulullah mengakhiri hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini sebagai penutup ya. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Di zaman itu, di zaman yang penuh atau di tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, itu akan banyak orang-orang ruwaybidah berbicara. Siapa itu ya Rasulullah ar-ruwaybidah? Rasulullah menjelaskan, ar-rajulu tafih, di riwayat yang lain as-safih, yatakallamu fi al-amril am. Rajul yang bodoh, orang yang bodoh dalam arti bodoh di dalam perkara agama. Tiba-tiba dia berbicara dan mengatur urusan umat Islam. Berbicara dan mengatur urusan negara, berbicara dan mengatur urusan umat Islam. Wah, dia itu tentang agamanya nol. Jahil, bodoh, tafih, safih. Tapi dia berani. Berani untuk menjadi pemimpin. Berani untuk mengatur umat Islam. Loh, kenapa antum berani? Karena ada ini. Kalau tidak ada ini, tidak bakal maju dia. Ada ini yang masuk ke kantong. Jadi ada maslahat duniawiya yang sesaat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Alim atau bukan alim? Alim. Umar ibn Khattab. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu dikatakan, atau sebelum zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dikatakan mereka itu adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ada lagi yang menambahkan yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini Al-Khulafa, ini adalah pemimpin-pemimpin yang pantas untuk mengatur umat Islam. Coba kalian perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Jangan luput dari sirah-sirah mereka. Coba perhatikan. Itu di zaman Abu Bakar Siddiq. Terjadi fitnah atau tidak terjadi fitnah? Di antaranya yang paling dahsyat apa? Fitnah mani'iz zakat. Mereka itu tidak lagi ingin membayar zakat. Mereka mengatakan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kami membayar zakat kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, tidak ada lagi yang namanya zakat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pintar, cerdas, mengetahui, memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu di dalam ayatnya menggandengkan zakat dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Sering kali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti itu. Bukankah seperti itu? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena Allah tidak membedakan. Allah Subhanahu wa taala menyamakan. Allah Subhanahu wa taala menggandeng. Dikatakan orang yang tidak melaksanakan salat, faman tarakaha faqad kafar. Bagaimana hadis Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggal, barang siapa yang tidak mendirikan salat, barang siapa yang meninggalkan salat, kufur, murtad keluar dari dalam agama Islam. Begitu juga barang siapa yang tidak membayar zakat, kufur, murtad keluar dari dalam agama Islam. Dengan dalil yang nyata dari Al-Quran wa Sunnah. Diterima oleh kalangan para sahabat dan juga para tabi'in ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Majulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an bersama para sahabatnya, bersama pasukan-pasukannya memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, tetapi itu juga diminta taubat mereka sebelumnya. Disadarkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala an, sebelum beliau membunuh, apa yang Anda pahami tentang zakat? Dijelaskan dulu oleh Khalid ibn al-Walid. Ditanya dulu oleh Khalid ibn al-Walid. Apabila ada jawaban yang mukni, ada jawaban yang bisa diterima, jawaban yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, diterima dan dia dibebaskan. Tapi apabila seorang itu masih keras kepala, tidak ingin membayar zakat, dipenggal. Jelas? Tegas. Kita butuh pemimpin seperti itu. Yang memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Betul, dikatakan Indonesia bukan negara Islam. Yang mengatakan sama antum negara Islam itu siapa? Dari undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Tetapi mayoritas penduduk Indonesia ini muslimin. Hendaklah yang ingin menjadi pemimpin silahkan. Kita dukung. Tapi dengan syarat. Belajar dulu Al-Quran wa Sunnah. Fahami dulu Al-Quran wa Sunnah. Karena atas dasar Al-Quran wa Sunnah, dia bisa mengatur negara dengan baik. Dia bisa mendirikan kedamaian dan juga kesejahteraan di antara rakyatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita fahami, apa yang kita dengar pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Mohon maaf kalau lebih sedikit. InsyaAllah ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.